আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান ওয়ালা। আম্মা বাদ, ইখওয়ানি ওয়া আখওয়াতি ইয়াংকামি হুরমাতি রাহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ। কিতা লানজুতকান পম্বাসান কিতাব আল মুহনি ফি তাআলিমিন নাহওয়ি। পাদা কিসমাতান গালি ইনি কিতাব মাসুক পম্বাসান ইকতিরানু জাওয়াবি শর্তি বিইযা আল ফুজাইয়াতি, yaitu jawab syarat yang disertai dengan idza al-fujaiyah, yaitu idza yang maknanya tiba-tiba. Idza itu ada dua, ada yang berupa isim, ada yang berupa huruf atau harf. Idza yang isim adalah idza yang dia sebagai dzaraf, itu isim. Idza yang huruf itu adalah idza yang fujaiyah ini. Ya, sehingga kalau ditanya idza ini isim atau harf, maka jawabannya harus dirinci. Apabila yang dimaksud adalah dzaraf, maka dia isim. Apabila yang dimaksud adalah idza al-fujaiyah, maka dia adalah harf. Yajuzu an tahulla idza al-fujaiyati mahallal fa'il waqi'ati fi jawabis syarti. Diterangkan di sini idza al-fujaiyah itu boleh menempati pada tempatnya fa yang dia berposisi sebagai jawab syarat. Ya, artinya tempat itu sebenarnya tempat bagi fa, kemudian diganti dengan idza. Ya. Wa dzalika bi syartaini, dan itu ada dua syarat. Maksudnya syarat bolehnya idza menempati posisi fa sebagai jawab dari syarat itu ada dua syarat, ya, ada dua syarat. Awalan an takuna adatu syarti hiya in au idza au lamma. Syarat yang pertama yaitu adat syaratnya harus berupa, ya, adat syaratnya harus berupa pertama in, kemudian kedua idza, ketiga lamma. Ya. In, kemudian idza atau lamma. Ya, berarti ada tiga, ya. Bisa berupa in, bisa berupa idza, bisa berupa lamma. In au idza au lamma. Artinya kalau adat syaratnya bukan in, bukan idza, bukan lamma, maka tidak bisa gitu. Kemudian syarat kedua, sanian an yakunal jawabu jumlatan ismiyatan. Jawabnya harus berupa jumlah ismiyah. Kalau jawabnya bukan jumlah ismiyah, maka tidak bisa. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Mana jawab syaratnya, yaitu idza hum yaqnatun. Ya, di situ berupa jumlah ismiyah dan adat syaratnya berupa in, berarti sudah memenuhi syarat. Wa kama fi qouli ta'ala wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Ini juga memenuhi syarat, yaitu adat syaratnya berupa idza dan jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, maka posisi fa diganti dengan idza. Idza hum yastabsyirun, tiba-tiba mereka bergembira. Wa kama fi qouli ta'ala falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya, di sini juga memenuhi syarat, yaitu apa? Karena adat syaratnya menggunakan lamma, kemudian jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, maka posisi fa diganti dengan idza. Ya, jadi ada tiga apa adat syarat, ya, yang dibolehkan atau yang menjadi syarat bahwasanya idza bisa menempati fa yang terletak sebagai jawab syarat. Itu apa saja tadi? Ada huruf in, kemudian huruf idza dan huruf lamma. Syarat kedua, jawabnya harus berupa jumlah ismiyah. Ya, silakan difahami, dihafalkan gitu. Ya, mudah sebenarnya, syaratnya cuma dua. Ya, cuma dua dari sisi adat syaratnya dan kedua dari sisi bentuk jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Kemudian yang berikutnya, nah, di situ ada nama liju mu'arobatun, contoh-contoh kalimat yang sudah di-irob. Tugasnya adalah hafalkan. Ya, karena sudah sering Anda sampaikan, untuk mahir meng-irob, pinter meng-irob, lancar meng-irob itu diawali dengan hafalkan. Ya, hafalkan cara meng-irob yang sudah dicontohkan. Kalau nggak mau menghafal ya tidak mungkin bisa. Ya selamanya tetap akan bingung kalau disuruh meng-i'rob. Ya betul, meng-i'rob itu harus memahami kalimat secara utuh dari sisi makna dan yang lainnya. Ya tapi jangan lupa itu semua harus dilalui juga tahap hafalan. Ya sehingga untuk mahir, lancar, pintar dalam meng-i'rob, hafalkan cara meng-i'rob yang sudah dicontohkan. Ya, bahkan ketika Anda belajar meng-i'rob itu, bahkan ini buku pertama yang Anda hafalkan, pelajaran cara meng-i'rob, amsilatul jumal wa i'robuha. Anda enggak paham maksudnya apa, bagaimana, tapi hafalkan. Ya, setelah hafal nanti ketemu dengan pembahasannya, di situ akan paham. Ya, tapi diawali dengan hafalkan. Maka Anda tekankan di sini hafalkan, hafalkan dan hafalkan. Ketika dimunculkan tentang tata cara meng-i'rob, contohnya ini pada halaman 92, maka dihafalkan. Ya kalau tidak dihafalkan ya nanti tidak akan lancar dalam meng-i'rob. Ketemu kasus bingung lagi, ini i'robnya gimana? Kenapa? Karena enggak punya sesuatu yang ada di dalam hati. Ilmu itu ada di hati. Al-ilmu fis sudur. Ya ilmu itu ada di hati ya. Artinya ketika kita butuh kita bisa memunculkan langsung. Ya memang zaman sekarang ilmu itu ada yang mengatakan al ilmu fi apa CD itu lempengan. Kalau sebelum era ini kan yaitu pakainya itu ya apa VCD itu kan VCD itu. Ya sekarang pakai kartu memori, pakai HP semuanya ada lengkap, mudah dan cepat. Tapi hakikat ilmu bukan itu. Hakikat ilmu itu bukan, oh kita butuh apa langsung googling kemudian cari. Yaitu sebagai wasilah untuk memasukkan ilmu. Tapi hakikat ilmu ya bukan itu. Hakikat ilmu ketika kita membutuhkan untuk memunculkan, langsung bisa kita munculkan. Berdasarkan apa yang ada di hati kita. Dan tentunya itu karena hafalan. Sehingga para ulama menjelaskan hafalan yang ada di hati itu lebih bermanfaat dari segudang kitab yang ada di perpustakaan yang dibaca. Yang dibaca belum tentu jadi ilmu, tapi yang di hati itulah yang menjadi ilmu. Sekali lagi, Anda tekankan apa? Hafalan ya. Tugasnya adalah hafalkan apa yang ada di halaman 93 sampai 94 itu. Itu kan bukan keseluruhannya, tapi fokus ke kalimah yang perlu ditekankan saja. Contoh mata ya'cir robi'u yusra'il qudnu. Yang di'irob cuma mata ya'ti dan yasra'. Mata ismu syartin jazimin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin dhurfu zamanin. Ya boleh Anda contohkan gak apa-apa ya, nanti supaya bacanya tidak bingung. Mata ismu syartin jazimin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin dhurfu zamanin. Ya'ti fi'lu syarti fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi hathu harfil 'illati yasra'i jawabu syarti fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi sukunu wa hurrika bil kasri liltiqa'i sakinaini. Ya di situ kan yasra' sukun, tapi karena bertemu dua huruf yang sukun maka menjadi kasrah, sehingga wa hurrika bil kasri liltiqa'i sakinaini. Kalimat kedua, in tuti'illaha yardu 'anka. In harfu syartin jazimin mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Tuti' fi'lu syartin, fi'lu syarti fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukunu. Wa khurika bil kasri liltiqa'i sakinaini. Yardu jawabu syarti fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi hathu harfil 'illati. Kemudian kalimat ketiga, la tuhmil fatarsubah. La harfu nahyin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'robi. tuhmil fi'lun mudhari'un madzumun bi'lan nahiyati wa alamatu jasmihi sukunu. Fajar suba alfa'u alfa'u sababiyatu harfun mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rabi. Tarsuba fi'lun mudhari'un manzub mansubun bi'an mudmaratan atau boleh bi'an mudmaratin diniatkan na'at. Tarsuba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratin wujuban wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Kalimat yang keempat, la tuhmil wa taghiba. Wa taghiba al-wawu wawul ma'iyyati harfun mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rabi. Taghiba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Kalimat yang kelima, lan tadhhabu. Lan tadhhabu lan harfun nasbin mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Tadhhabu fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi hatfun nuni wa wawul jama'ati dhamiru raf'in muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian kalimat yang terakhir, mayyatasaddaq fas-sadaqatu khairun. Fas-sadaqatu alfa'u harfu jawabin wa rabtin mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rabi. As-sadaqatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Khairun khairun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu wal jumlatul ismiyatu fi mahalli jasmin jawabus syarati. Ya, demikianlah contoh i'rab yang harus dihafalkan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.